الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dari sholat subuh dengan berjamaah, kemudian sedikit kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan akan menjadi tambahan dari nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-84. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil janji kalian. Ini janji berikutnya. Setelah sebelumnya Allah mengambil janji kepada Bani Israel untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kerabat dan seterusnya. Kemudian ini perjanjian yang berikutnya. Dan tatkala kami mengambil perjanjian atas kalian, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian mengalirkan darah-darah kalian. Wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan juga jangan mengusir diri kalian dari negeri kalian. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian pun mengikrarkannya, mengakuinya, dan kalian memberikan kesaksian. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, namun kemudian kalian dengan perjanjian itu taqtuluna anfusakum, membunuh diri kalian. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian juga usir sekelompok dari kalian, sebagian dari kalian diusir dari negeri mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, menambahkan atas mereka, membela kepada mereka dengan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usaratu faduhum, dan tatkala mereka datang kepada kalian dengan tawanan-tawanannya untuk tufaduhum, kalian menggadaikan, memberikan fidyah dengan mereka. Wa huwa muharramun alaikum, padahal itu adalah haram bagi kalian untuk mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan bagi yang melakukan seperti itu dari kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan nanti di yaumil qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab, akan dikembalikan kepada siksaan yang paling berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai dengan apa yang kalian lakukan. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak ada keringanan siksaan bagi mereka. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka itu ditolong. Ini perjanjian berikutnya, dan juga bagaimana sikap mereka terhadap perjanjian ini dari menyelisihi. Setelah yang sebelumnya mereka adalah wa antum mu'ridun, mereka itu berpaling dan menentang, maka di sini pun juga demikian. Qala qauluhu ta'ala wa id akhadna mitsaqakum, يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه عليهم. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka dengan perjanjian yang Allah telah mengambilnya atas mereka. Wa yubayyinullahu ta'ala al-mitsaqa huna bi amrayn. Dan Allah menjelaskan perjanjian itu di sini, yakni dua hal yang Allah ambil janji dari mereka. Al-awwal qawluhu ta'ala la tasfikuna dima'akum. Yang pertama, perjanjian yang pertama, jangan mengalirkan darah kalian. Aila turiqunaha safkud dima, yakni jangan mengalirkannya. Wasafak wasafah bimakna wahid. Mana safak dan safah ini maknanya adalah sama. Wal muradu bi safkid dima al-qatl. Jadi masukkan dengan safkud dima di sini adalah pembunuhan. Al-qatl, mengalirkan darah manusia. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam fi Makkah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika di Makkah, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengalirkan darah di Mekah. Anasfika biha, ini di Mekah, daman, mengalirkan darah, ini membunuh di Mekah. Ayyaktul nafsan bighairi haq, yakni membunuh jiwa dengan tanpa hak. Wa dima'akum ay dima'a ba'dikum, yakni darah kalian, artinya adalah darah sebagian kalian, membunuh di antara sebagian kalian. Lakinnal ummata alwahidata kal jasadil wahid. Namun karena hal ini adalah umat itu adalah seperti satu jasad, satu tubuh. Wa li hadza qala ar-rasul alaihi salatu wassalam dhimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum. Dhimmatul muslimin wahida yas'a biha adnahum. Yani Zimmah ini adalah maknanya bisa berarti jaminan ya. Atau juga yang masuk dalam ikatan ya. Maka dikatakan ahlu zimmah, orang-orang kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dikatakan juga dengan ahlu zimmah, artinya dalam perlindungan kaum muslimin. Ini dhimmatul muslimin wahida, maka di sini juga keamanan, ikatan kaum muslimin adalah satu. Yas abiha adnahum, yang paling rendah dari mereka itu diikat, artinya siapapun dari mereka yang paling rendah kedudukannya pun juga masuk dalam ikatan ini, harus dijaga. Waqala wa yujiru alaihim aqsahum, wa yujiru alaihim aqsahum, dan dibela bagi mereka yang paling jauh. Artinya kalau selagi itu adalah muslim, itu masih ada hak untuk kita bela, meskipun itu di ujung jauh. Karena apa? Zimmatul muslimina wahidah, ikatan Islam itu adalah satu ya, untuk kemudian saling membela satu dengan yang lainnya. Ini janji yang pertama yang Allah ambil dari Bani Israel. Al-amru tsani, yang kedua, qauluhu ta'ala wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan mengusir diri kalian dari negeri kalian. Juga sama al-murad al-ba'd, al-murad la yukhriju ba'dakum ba'dha, la yukhriju ba'dhukum ba'dhan min diyarikum, jangan saling mengusir sebagian kalian atas yang lainnya dari negeri kalian sendiri. Wala syakka anna al-ikhraja min al-watan syaqqun 'ala an-nufus, dan bukan hal yang diragukan bahwa keluar dari negeri tempat tinggalnya itu adalah berat bagi jiwa, bagi seseorang ya. Ini berat untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan tumpah darahnya, sesuatu yang berat. Wa rubbama yakunu ashaqqu minal qatl, dan boleh jadi lebih berat dari pembunuhan. Ya, apalagi kalau keluarnya adalah dengan tanpa hormat. Ini, keluar dari negerinya dengan tanpa hormat, ini tentunya suatu hal yang berat, lebih dari pembunuhan. Qauluhu ta'ala thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian mengikrarkan perjanjian itu dan memberi kesaksian. Ai thumma ba'da hadzal mitsaq baqitum alayhi wa aqrartum bihi wa shahidtum alayhi. Kemudian setelah perjanjian itu, kalian tetap berada dalam perjanjian itu dan juga aqrartum iqrar, mengikrarkannya dan juga memberikan kesaksian atas perjanjian itu. Wa lam yakun al-iqrar wa ibanankum, dan ikrar ini bukan hal yang tersamar. Artinya dengan terang-terangan kalian telah mengikrarkan. Aw munsiyan ladaikum, atau juga terlupakan. Kesaksian itu bukan sesuatu yang terlupakan. Bal huwa baqin la za'il, itu terus. Perjanjian itu terus berlanjut dan tidak hilang. Thumma ba'da dhalika thumma ba'da hadzal mitsaq wal iqrar bihi wasyahada alaihi. Kemudian setelah perjanjian itu dan juga ikrar serta kesaksian dengan perjanjian itu, antum haula'i taqtuluna anfusakum, kalian malah menjadi mereka-mereka yang termasuk membunuh sebagian kalian, membunuh diri kalian. Artinya membunuh sebagiannya berarti membunuh dirinya. Maka dikatakan anfus taqtuluna anfusakum, bunuh diri kalian, karena hakikatnya adalah satu. Kayaknya adalah satu. Maka seorang muslim ketika membunuh saudaranya, hakikatnya juga membunuh dirinya sendiri. Karena Rasulullah mengatakan kal jasadil wahid, ini seperti satu tubuh. Qala munadahat minhu harful nida, hudifa minhu harful nida. Ini munada yang dibuang harful nidanya. Antum ya haula, ai ya haula, walaysat khabar, walaysat khabarul mubtada. Ini bukan khabar mubtada dari antum. Haula'i, antum dipakai mubtada'nya. Haula'i khabar, tapi bukan. Ini adalah nida. Antum ya haula, ini merupakan tambih dalam hal ini. Wa antum mubtada, khabar jumlah, taqtulun. Khabarnya adalah jumlah dari taqtulun anfusakum. Khabar jumlah fi'liyah. Wal khitab liman kana fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna mawujja ilaihim li'annahu min al-ummati allati fa'alat dhalika wa radu bihi. Khitab, arahan ayat ini adalah kepada orang-orang yang ada di masa Rasul alaihi salatu wasallam. Wa inna mawujja ilaihim, dan ini diarahkan kepada mereka karena mereka adalah umat yang melakukan itu dan ridha dengan itu. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan di awal kedatangan beliau ke Madinah, adalah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Yang pertama kali dilakukan adalah itu, mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk saling membela, untuk saling menjaga kota Madinah, untuk tidak saling membunuh dan seterusnya. Ini yang pertama kali. Namun kemudian seperti itu terjadi. Wa qawlu ta'ala taqtuluna anfusakum ay yaqtulu ba'dukum ba'dha. Yani saling membunuh di antara kalian. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian mengusir sebagian dari kalian dari negeri mereka. Ay tajlunahum 'anid diyar. Yani kalian mengusir mereka dari negerinya. Wa hadha waqa'a baina tawaifil yahud qurba bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada sebagian mereka sendiri, kelompok-kelompok Yahudi ini. Ini menjelang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qatala ba'dhum ba'dha wa akhraja ba'dhum ba'dha min diyarihim. Di mana ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling membunuh di antara mereka dan saling mengusir di antara mereka dari negeri mereka sendiri. Qauluhu ta'ala tawaharuna, tawaharun bi takhfifiz dha, dengan takhfifiz dha yakni tidak di tasydid ya. Wa fiha qira'ah ukhra, ada bacaan yang lain dengan tawaharuna. Ada tawaharun dengan tawaharuna bi tasydidiz dha. Wa asluhu tatawaharun. Aslinya adalah tatawaharun, ini dari wazannya. Walakin ubdila ditawaan, namun diganti taknya dengan wa, thumma udghimat billa al-asliyah, kemudian diidghamkan ya, digabungkan wa-nya kepada digabungkan wa yang pertama kepada wa yang asli. Wa tadhaharun ay ta'alau, tadhaharun, tadhaharun di sini ta'alau yakni saling merasa tinggi, saling sombong. Li'anna dhuhur ma'nahu al-ulu, makna dhuhur adalah al-ulu, maka tidak dikatakan adh-dhahr, punggung itu adalah dhahr, kecuali karena itu di atas ya, dikatakan dhahr karena di atas ini. Kama qala Allah Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu, untuk meninggikan di atas agama semuanya. Yakni liyu'aliyahu, agar agama ini tinggi. Wasumiyal ulu zuhuran min al-dhahr, lianna dhahr al-hayawan a'lahu. Dan dikatakan al-ulu adalah zuhur dari dhahr, karena dhahr al-hayawan adalah yang paling tinggi, punggung. Wa qila tadhaharun ay tu'inuna man ya'tadi ala ba'dikum fi adawatihi bi udwanihi. Dan makna yang kedua dari tadhaharun adalah tu'inun, yakni menolong, membantu. Man ya'tadi ala ba'dikum, orang-orang yang melawan, memusuhi atas sebagian kalian. Fi udwanihi, dalam permusuhannya. Yakni membantu orang yang memusuhi. Ini makna tadhaharun, membantu orang yang memusuhi. Qauluhu ta'ala bil itsm ay bil ma'siyah, membantu dengan maksiat. Ini membantu orang yang maksiat, membantu orang yang melawan. Wal udwan, yakni permusuhan. Ai al-i'tida' 'alal ghair bi ghairi haq, menolong kawannya ya, yang dia memusuhi kawannya. Misalkan si A dan si B, si A ini sedang bermusuhan dengan si B, tapi si A memusuhi B dengan tidak hak, tidak benar. Kemudian datang si C membantu si A. Nah, ini seperti itu, membantu untuk memusuhi kawannya. Ini yang terjadi. Maka ini tawaharuna bil itsmi wal udwan. Fakullu udwanin ma'siyah, semua permusuhan ini adalah maksiat. Walaisat kullu ma'siyatin udwanan, namun tidak semua maksiat itu adalah permusuhan. Illa ala nafas, kecuali yang berkaitan dengan jiwa. Farrajulul ladhi yashrabul khamr asin, seorang yang minum khamr ini maksiat. Wa atim, dan berdosa. Warrajulul ladhi yaqtulu ma'suman hadha atim. Demikian pula seorang yang membunuh jiwa yang terjaga, ini juga berdosa. Wa mu'tad, namun yang kedua dosa dan memusuhi karena berkaitan dengan orang lain. Walladhi yukhriju min baladihi athim wa mu'tad, dan yang mengusirnya dari negerinya ini berdosa dan memusuhi, double Jadi sama-sama maksiat, tapi kalau minum khamr ini kan maksiat, hanya maksiat saja, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi kalau kemudian kita mengusir atau kemudian kezoliman, sebuah jenis kezoliman, ini adalah dosa dan mu'tad, dosa dan itham wali'atidak. Dan ini semua jenis kezoliman kepada orang lain. Walihada qala ta'ala tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Maka di sini Allah mengatakan tazaharun, kalian menolong mereka, tazaharuna alaihim, atas mereka bil ithmi wal udwan, dengan dosa dan permusuhan. Fa haula'i ba'da ma akhadha 'alaihimul mitsaq ma'al iqrar wasyahada lam yaqumu bihi. Ini syahidnya di sini bahwa mereka setelah diambil janji atas mereka, kemudian mereka mengikrarkannya dan mereka juga memberikan kesaksian, lam yaqumu bihi, sama seperti sebelumnya juga i'rad. Ini mereka tidak menegakkannya. Akhraju anfusahum min diyari, mereka mengusir diri mereka dari negeri mereka. Jadi mengusir sebagian mereka dari negeri mereka. Wa tadhaharu alaihim bil itsmi wal udwan, juga menolong untuk kepada mereka dengan dosa dan permusuhan, artinya membantu kepada orang-orang yang berbuat pengusiran ini. Qawlu ta'ala wa iyyatukum ayyaji'una ilaikum, dan ketika datang kepada kalian usara, usara bentuk jamak dari asir, yani tawanan, wa tujma' aidan ala asra, dan juga dijamak dengan pada asra atau usara, kama fi qawlihi ta'ala ya yuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra. Seperti juga dalam firman Allah, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul, katakanlah, liman fi aydikum minal asra, siapa yang ada di tangan kalian itu dari tawanan. Ini asir itu tawanan, jamaknya usara atau asra. Wal asir huwa alladhi istawla alaihi aduhu, yani asir adalah yang dikuasai oleh musuhnya. Wala yazam an yasirahu bil habl, dan tidak diharuskan untuk diikat dengan tali, itu tidak. Lakin al ghalib annahu yusaru bihi, namun umumnya adalah namanya tawanan itu diikat. Di alla yahrub, supaya tidak lari. Wa tufaduhum, tufaduhum ay tafukuhum minal asr bifida, yani tafukuhum, kalian lepas dari tawanan itu dengan fida, dengan jaminan. Fi qira'ah tafduhum. Qawlu ta'ala wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal ini adalah haram bagi kalian melakukan seperti ini. Yani tukar menukar tawanan atau tukar apa, menggadaikan tawanan bagi mereka diharamkan. Yani membebaskan tawanan dengan jaminan itu. Ini perjanjiannya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, yani tafdunal ma'surin wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum min diyarihim, yani membebaskan tawanan itu haram atas kalian untuk mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Fa antum lam taqumu bil iman bil kitab kullih, maka kalian tidak mengimani dengan alkitab secara keseluruhan. Walihada qala Allah ta'ala, karena ini Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain. Dan tentunya ini adalah pertanyaan untuk mengingkari dengan perbuatan mereka yang menyelisih kepada perjanjian. Wal istifham huna lil inkar wa tawbih, untuk mengingkari dan juga untuk menjelekkan mereka. Wal fa fi qawlihi ta'ala afatu'minun atifah, untuk ataf, wa sabaqal kalam ala mithli dzalika, ini sudah ada bicara sebelumnya, ani waqul atif ba'da hamzatil istifham, adanya ataf setelah hamzah hamzah atau kalimat tanya. Ini hamzah ini ada merupakan kalimat tanya. A sama dengan tanya apakah. Qala waju kaunihim yu'minuna bi ba'dil kitab, dan sisi dari mereka itu mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain adalah annahum kafaru bima nuhu anhu min safkid dima. Mereka itu mengkufuri dengan apa yang dilarang kepada mereka dari mengalirkan darah. Wa ikhraj anfusi min diyarihim, dan juga mereka itu dilarang dari mengusir mereka sendiri dari negeri mereka. Wa aminu bi fidaihim al asra, dan juga mereka mengimani dengan jaminan mereka dari tawanan ini. Walladhi ya'budullaha ala hadhihi at-tariqah lam ya'budillah haqiqatan. Dan yang beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara secara seperti ini, ini tidak beribadah kepada Allah secara hakikatnya adalah tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama 'abada hawahu, dia menghamba kepada hawa nafsunya. Fa idza sara al-hukmu asy-syar'i yunasibuhu, kalau kemudian hukum syar'i itu cocok untuk dirinya, qala akhudhu bihi, saya ambil. Kalau hukum syariat itu cocok dengan dirinya, sesuai, diambil. Kalau tidak ya tidak. Wa idza kana la yunasibuhu rawaga anhu bi anwa'it tahrif, dan jika tidak sesuai maka dibuatnya berbagai perubahan dengan berbagai jenis perubahan mereka buat. Waltimasil agar, kemudian mencoba-coba cari uzur untuk menolak kepada hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini intinya dari keadaan orang Bani Israel dengan perjanjian dan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lain dalam mereka berpaling dari kebenaran yang datang kepada mereka. Ini barangkali jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji pada kesempatan ini untuk kita memahami bagaimana sifat-sifat orang Yahudi yang hakikatnya adalah suka mengingkari perjanjian. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.